Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allahu a'ayyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun waktu yang sebentar, ini ba'da maghrib menjelang isya, kita manfaatkan walaupun sebentar dars kita yani mengenai sharaf, ya, berhubung taklim Ustadzuna Muhammad bin Umar As-Sawad hafizahullah libur, yang sedianya pada isya kita majukan, ya. Kita alhamdulillah pada pelajaran sharaf ini sudah sampai bab fasal bagian la, ya, huruf la, nahiyah dan nafiyah. La yang bermakna nahiyah untuk melarang dan nafiyah untuk meniadakan. Itu sudah selesai, sampai tamrin juga alhamdulillah sudah selesai. Kita insyaallah pada malam hari ini akan membahas ini insyaallah nunut taukid, tentang fasal yang baru yaitu nunut taukid. Artinya adalah nun untuk menegaskan. Di sini qala al-muallif, berkata penulis, nunut taukid itu ada dua macam, ya, nunut taukid. Yang pertama adalah saqilatun. Jadi nun untuk apa namanya, mentaukidkan, ya. Nunnya itu bentuknya seperti ini, nunnya. Nun taukid. Dan ini nanti ada di akhir kata kerja, ya. Ada apa namanya, di akhir kata kerja. Nanti bentuknya ada yang tasdid, ya, ada yang nun taukid yang juga sukun. Ada yang bertasdid, ada yang bersukun. Nah, yang pertama saqilatun. Nun yang saqilah, yakni yang berat. Saqilatun yang berat atau yang apa namanya, saqilah, ya, artinya berat. Yang kedua khafifah, yang ringan. Adapun yang saqilatun hiya makanat musyaddadatan. Nun yang taukid yang saqilah, nun taukid yang berat itu adalah apa saja yang berbentuk bahwasanya keadaannya itu musyaddadah, bertasdid. Bertasdid, ya. Bertasdid. Dan bunyinya nak gitu. Bunyinya adalah nak. Nun tasdid, nun yang bertasdid dan berakhir dengan nak. Kalau yang khafifah, makanat sakinatan. Ini nun taukidnya, nun untuk menegaskannya itu keadaannya di akhirnya itu sukun. Maka berbunyi an gitu, ya. Nah, sebelumnya ini nanti ada ininya, ada harokatnya. Apakah an atau un gitu, atau in. Dan dia tidak bertasdid. Maknanya khafifah, lebih ringan. Menegaskan tetapi lebih ringan. Kalau yang saqilah, yang berat, itu maknanya sungguh-sungguh gitu, ya. Itu banyak sekali terdapat dalam Al-Qur'an. Wala in sa'atahum, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard sayakulunna, gitu kan, ya. Sayakulunna Allah. Nah, sungguh-sungguh pasti mereka akan berkata Allah SWT. Seandainya kita bertanya, seandainya engkau bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup yang mati, terus seperti itu, orang-orang musyrik mereka pasti akan berkata Allah SWT. Fasayakulunallah, gitu ya. Nah itu sungguh atau pasti mereka akan berkata. Nah ini sakilah. Tapi kalau misalkan yang makanat sakinatan, adapun yang sakinah yang khafifah, itu maknanya sungguh saja, biasa. Sungguh. Tapi kalau yang sakilah itu sungguh-sungguh. Yang sakilah mislu yadhabanna. Yadhabanna, dia satu orang laki-laki sungguh-sungguh akan pergi, gitu. Ya. Kemudian yadribanna, dia satu orang laki-laki sungguh-sungguh sedang atau akan memukul. Itu yang bermakna nun taukid sakilah. Kemudian juga ada di sini contohnya aktubanna, ya, aktubanna. Saya sungguh-sungguh akan menulis aktubanna. A'budanna, sungguh-sungguh saya akan beribadah atau menyembah. Jadi intinya bermakna sungguh. Kemudian kalau yang khafifah, yadhaban, dia satu laki-laki sungguh akan pergi, ya. Maknanya betul, maknanya juga sama-sama taukid, tetapi lebih ringan daripada yang sakilah, yang berat. Yadriban, sungguh dia satu orang laki-laki akan memukul. Kemudian di sini aktuban atau oktuban, ya. Oktuban atau u'budan itu sebenarnya adalah fil amr. Oktuban, yakni tulislah, sungguh tulislah oleh kamu satu orang laki-laki. Kemudian u'budan, sembahlah, sungguh sembahlah oleh kamu satu orang laki-laki. Ya, kenapa di situ kok bermakna fil amr? Ya, di sini di bawahnya disebutkan al-afal mu'akadah binunit taukid. Al-afal mu'akadah, fi'il-fi'il yang ditakid. Fi'il-fi'il yang ditegaskan dengan nunut taukid, ya, hiyal mudhari wal amr. Jadi hanya masuk pada fi'il mudhari dengan fi'il amr saja. Adapun fi'il madi la tadhul, wala tadhul alal madi. Jadi fi'il madi tidak ada ceritanya, ada nun taukidnya, ya. Tidak ada ceritanya di fi'il madi ada nun taukid. Fi'il nun taukid itu nun untuk menegaskan, nun untuk menegaskan atau meyakinkan ada pada fi'il mudhari dengan fi'il amr saja. Itu makna secara singkat, ya. Makna secara singkat bahwasanya nun dalam fi'il amr, dalam fi'il madi atau fi'il amr itu ada yang seperti ini. Ada tasdidnya, ada yang tasdidnya, ada juga yang sukun. Nah, ini perlu diketahui karena beriringan atau dia datang dengan fi'il mudhari. Adapun di buku ini secara singkat dijelaskan dikenalkan secara singkat, tidak secara rinci, gitu ya. Dikenalkan secara wazan-wazannya. Halaman berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa al-fi'lul mudhari, ya, tasrif sekarang, kita akan masuk pada tasrifnya. Yani al-fi'lul mudhari al-mu'akkadu binuni taukid. Di bawah ini, fasal ini, dijelaskan oleh penulis, akan kita masuki, yani tasrif atau wazan fi'il mudhari yang ditakid dengan nun taukid, apakah yang sakilah atau yang khafifah. Pada bagian yang sebelah kanan itu yang sakilahnya. Ada kemudian yang bagian sebelah kirinya yang khafifahnya. Adapun yang sakilah itu hampir semuanya berbunyi, ada wazannya, ada bunyinya. Tetapi yang khafifah di situ ada yang kosong, ya. Garis-garis itu kosong. Artinya tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif. Jadi ya dari sana memang begitu. Tidak memiliki tasrif untuk yang khafifah, tidak semuanya. Begitu juga nanti di fi'il amr, kalau yang sakilah bisa semua. Tetapi yang khafifah tidak bisa ditasrif. Ya. Walau alam ana sampai sekarang masih terus mencari sebab-sebabnya. Ana belum dapat secara jelas kenapa gitu. Kalau yang khafifah tidak lengkap gitu ya. Tapi kalau yang sakilah lengkap, baik fi'il mudhari maupun yang fi'il amr itu lengkap. Ininya yang sakilah. Adapun yang khafifahnya sementara ini mungkin nanti kita sama-sama ta'awun mencari kenapa gitu ya. Sebab ini butuh alasan yang jelas gitu. Kenapa sih kok untuk yang khafifah tidak semuanya bisa ditasrif gitu. Baik, sementara kita akan hafalkan dulu atau kita akan pelajari dulu secara matannya atau secara wazannya ya, secara wazannya. Kita baca bersama untuk yang nun taukid fil mudhari yang bersambung atau yang ditakid, ditegaskan, ditekankan dengan nun taukid yang sakilah. Kita baca bersama ya. Yadribanna, yadribanni, yadribunna. Yadribanna, yadribanni, yadribunna. Nah, taib. Itu apa namanya? Untuk yang muzakkar ghaib ya. Kemudian tadribanna, tadribanni, tadribnanni. Tadribanna, tadribanni, yadribanni. Oh iya. Bukan tad ya, yad. Apa nana salah baca? Harusnya yadribani gitu ya. Yadribani harusnya. Kemudian, jadi diulangi tadi tadribana, tadribani dan yadribani. Baik. Selanjutnya tadribana, tadribani, tadribunna. Tadribana, tadribani, tadribunna. Iya. Jadi untuk yang tadribana itu anta ya, anta tadribana. Antuma tadribani, antum tadribunna, gitu ya. Berikutnya, tadribinna, tadribani, tadribnani. Tadribanna, tadribani, tadribnani. Adribanna, nadribanna. Adribanna, nadribanna. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, menerjemahkannya itu berurutan, ya. Yadribanna, yadribanni dan yadribunna seperti biasa mengandung tetap mengandung arti pelaku ya, sebutkan pelakunya, ada pelakunya, mengandung unsur ada pelaku, kemudian jumlahnya, jumlah dari pelaku tersebut ya, kemudian waktu, waktunya, berarti kalau untuk kemudian sedang atau akan ya. Kemudian makna secara bahasa, makna secara lugahnya itu dengan catatan secara lugah, secara bahasa, makna secara lugahnya dengan catatan ada sungguh-sungguh gitu ya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya itu lebih berat daripada yang khafifah. Jadi kalau misalkan yang yadribanna, dia ya satu orang ya, laki-laki sedang atau akan sungguh-sungguh memukul. Gitu ya. Dia satu orang laki-laki sungguh-sungguh akan ya, atau dibalik gitu ya, sungguh-sungguh akan memukul. Jadi ada apa namanya, sungguh-sungguhnya di sinilah, makna sungguh-sungguhnya di sini. Dia satu orang laki-laki sungguh-sungguh akan atau sedang memukul. Waktu di sini bermakna sedang atau akan kalau fi'il mudhari. Ya, kalau waktu berkaitan dengan fi'il madhi kan telah gitu ya. Jadi pelakunya ini dia, jumlahnya satu orang, kemudian sungguh-sungguh akan memukul. Kalau yadribani, mereka, pelakunya mereka, kemudian jumlahnya dua orang laki-laki terutama maksudnya ya, mereka dua orang laki-laki, sungguh-sungguh sedang atau akan memukul. Nah di sini ada ciri ketika untuk yang domirnya jamak, maka sebelum nun tasydidnya itu untuk yang muzakkar itu gitu ya. Yadribunna. Domah. Untuk yang domir hum dengan domir antum itu bunyinya domah. Yadribunna dengan tadribunna. Adapun yang domir hunna sama antunna maka berbeda. Ini mabdi yadribna, yadribnani dan tadribnani. Begitu. Itu untuk yang sakila ya. Nanti insyaallah diperlancar dengan tamrin. Yang khafifah sekarang ya. Sakila ini mungkin agak rumit dibandingkan fi'il-fi'il yang biasa. Tapi biasa saja ya, kalau misalkan itu pelan-pelan. Yadribanna, yadribna, yadribnani, yadribunna. Yang mana? Yadribanna, yadribanani yadribunna ya, kemudian tadribanna enggak yang ini yang hakilah. Oh sekarang yang khafifah sekarang. Untuk yang khafifah, nah, kita masuk yang khafifah aja dulu ya. Nanti yang sakilanya di apa masuk ke dalam tamrin. Khafifah yang nun taukid, yang non nun taukid untuk menegaskan dengan khafifah dengan makna ringan. Kita baca bersama ya. Yadriban yadribun. Yadriban yadribun. Nah, itu untuk yang muzakkar ghaib. Adapun yang muannas ghaib ghaibah tadriban. Cuma satu. Nah, jadi dua enggak ada. Kemudian yang untuk muzakkar mukhatab, tadriban, tadribun. Lalu tadribin. Adriban, nadriban. Baik. Jadi secara singkat cuma segitu. Ada 3 6 8 ya. Yadriban, yadribun, tadriban. Tadriban, tadribun, tadribin, adriban, nadriban. Kalau yang sakilah biasa ada 14. Kalau yang khafifah ada 8. Tidak ada 6 ya Pak. Ini setelah nadriban harusnya enggak usah kasih garis ya. Membingungkan. Jadi setelah nadriban ya kosong gitu. At-tamrin. Sekarang coba kita akan masuk tamrin latihan akid. Akid itu maksudnya muakadkan ya. Coba ditakid. Coba ditegaskan. Mayati. Ya berikut ini. Maksudnya fiil-fiil berikut ini. Binunai. Binunai ya, maksudnya dengan dua nun. Binunai taukid as-sakilati wal khafifati. Dengan dua nun taukid, yakni nun taukid yang sakilah dan nun taukid yang khafifah. Nah, coba misalkan yang yadhabu, yadhabu ini kan kalau misalkan dia tidak ditaukidkan kan maknanya biasa, sedang atau akan pergi. Yadhabu itu dia sedang atau akan pergi. Tapi ketika dimasukkan di nun taukid yang sakilah, sungguh-sungguh akan pergi kan gitu ya. Sungguh-sungguh akan pergi. Itu untuk yang bermakna satu tapi belum yang bermakna yang lain. Bisa bermakna saya sungguh-sungguh akan pergi atau kami sungguh-sungguh akan pergi. Ya, tergantung apa namanya kata kerja yang mana yang terkandung dhamirnya. Tergantung kata kerja yang dhamirnya tertentu ya atau yang tergantung dhamir yang terkandung dalam fi'il tersebut. Baik, antum akhi coba yadhhabu dita. Yadhhabani yadhhabunna. Terus ya. Tadhhabani yadhhabnani. Tadhhabanna tadhhabani tadhhabunna. Tadhhabinna tadhhabani tadhhabnani. Adhhabanna nadhhabanna. Ahsanta. Bagus. Oh, khafifahnya. Iya, boleh, boleh. Diborong ya, boleh. Yang khafifahnya gimana? Tadhaban. Heeh. Tadhabun. Tadhaban. Tadhaban. Tadhabun. Tadhabin. Tadhaban. Tadhaban. Baik. Bagus ya. Jadi itu. Jangan terkecoh sama yang fiil yang dicontohkan yadribun atau yadriban. Nah, karena ain fiilnya itu kasroh kan ya. Jadi walaupun ain fiilnya fathah, itu jangan apa namanya jangan bingung gitu ya. Kalau masalah ain fiil apakah dia fathah atau kasroh atau domah itu biasa saja. Biasa saja, yang penting sebelum dari nun taukidnya ini ya itu dominasi adalah fathah. Ya seperti yadhhabanna. Kemudian yadhhabna yadhhabanna yadhhabanni. Kemudian yadhhabunna itu kalau yang jamak dia domah yadhhabunna. Nah, jadi bukan pakai yadhabunna ya, tetapi langsung. Jadi memang banyak yang dihapus gitu, banyak yang dihapus. Berbeda dengan fiil mudhari yang biasa, ya. Makanya di sini wazannya ya harus dihafal. Yadhhabanna, yadhhabani, yadhhabunna. Kemudian tadhhabanna, ya kemudian tadhhabani, yadhhabnani. Tadhhabanna tadhhabani tadhhabunna tadhhabinna. Nah kalau yang untuk dhamir anti itu kan wazannya kan taf, ini wazannya kan taf alina atau taf'ilina atau taf'ulina gitu ya. Maka yang tersisa adalah kasroh sebelum nun taukid ini ada kasroh. Tadhhabinna Untuk yang kasroh ini khusus yang domil anti. Tazhabinna, tazhabani, tazhabnani. Seperti biasa pada domir antuma, huma yang untuk mu'anas sama antuma yang untuk muzakar sama mu'anas ini sama. Tazhabani, tazhabani, tazhabani. Tiga-tiganya sama. Huma yang untuk mu'anas, goib dengan huma antuma muzakar dengan antuma mu'anas itu sama. Kemudian, tazhabinna, tazhabani, tazhabnani. Azhabanna, nazhabanna. Adapun yang khafifah tadi sedikit. Yazhaban, yazhabun. Tazhaban, tazhaban, tazhabun. Azhaban dan nazhaban. Antum sekarang akhi. Yasma'u. Yasma'u ini artinya mendengar. Yasma'u. Yasma'anna. Yasma'ani. Betul. Yasma'unna. Bagus sekali. Tasma'anna. Tasma'ani. Betul. Yasma'nani. Yasma'nani. Bukan. Untuk yang domir anta sama dengan yang domir hiya. Tasma'an. Langsung. Iya, langsung. Langsung tasdid. Tasma'unna. Tasma'unna. Itu ya. Terus. Tasma'inna. Betul. Tasma'anni. Tasma'nani. Tasma'nani. Iya. Iya. Agak rumit ya. Tasma'anna. Tasma'anna. Betul sekali. Iya. Sekarang yang khafifahnya gimana? Yasma'an. Betul. Yasma'un aja. Yasma'un. Tasma'an. Betul. Tasma'an. Tasma'an juga. Tasma'un. Tasma'un. Tasma'na. Tasma'in. Tasma'in. Tasma'in. Asma'an. Nasma'an. Iya. Jadi yasma'un itu sebetulnya yang tadi dibaca barusan adalah benar sekali. Yasma'anna. Itu sama dengan yadhaba. Anu wazannya, ain fi'ilnya itu fathah. Mana ain fi'ilnya di huruf apa? Di huruf mim ya. Kalau yang yadhaba, yadhabu itu ain fi'ilnya di huruf apa? Huruf ha gitu kan. Ain fi'il jangan lupa ya. Ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Itu jangan lupa tuh. Apa namanya? Maksudnya fa fi'il, ain fi'il sama lam fi'il itu adalah. Kalau fa itu adalah huruf yang di awal dari fi'il mudore tersebut. Setelah huruf mudoro'ah. Kalau bilang yasma'u berarti fa fi'ilnya sin. Kemudian ain fi'il berarti huruf mim. Lam fi'il berarti di huruf ain kan gitu ya. Maka yasma'anna. Yasma'anna, yasma'ani, yasma'unna. Kemudian tasma'anna. Kemudian tasma'ani. Tasma, yasma'nani. Ya. Kemudian tasma'anna, tasma'ani, tasma'unna. Kemudian tasma'inna, tasma'ani, tasma'nani. Asma'anna, nasma'anna. Itu yang khafifah, yang thaqilah. Yang khafifahnya, yasma'an, yasma'un. Tasma'an, tasma'an, tasma'un. Tasma'in, dan asma'an, nasma'an. Iya. Berikutnya antum ahi yaqra'u. Yaqra'u gimana kira-kira? Yaqra'anna. Betul. Yaqra'anni. Betul. Yaqra'anni. Yaqra'unna. Yaqra'unna. Masya Allah. Betul. Yaqra'unna. Terus. Taqra'anna. Taqra'anna. Taqra'ani, betul? Yaqra'nani. Yaqra'nani. Yaqra'nani. Taqra'anna. Taqra'anna. Betul, taqra'ani. Taqra'unna. Untuk yang domil antinya taqra'unna. Untuk yang anti taqra'inna. Taqra'inna. Taqra'anni. Taqra'nani. Iya, taqra'nani. Aqra'anna. Aqra'anna. Aqra'anna, naqra. Iya, naqra'anna. Itu yang saqilah ya. Yang khafifahnya sekarang. Yak. Yaqra'an saja. Yaqra'an. Enggak, ain fiilnya fathah, ro-nya itu ro, jadi yaqra'un, yaqra'an, yaqra'un. Kemudian taqra'an. Kembali lagi tak taqra'an lagi. Taqra'an lagi. Taqra taqra'un. Untuk yang anti tak taqra'in. Aqra'an nak naqra'an. Iya. Yaqra'anna, yaqra'ani, yaqra'unna, taqra'anna, taqra'ani, yaqra'nani, taqra'anna, taqra'ani, taqra'unna, taqra'inna, taqra'ani, taqra'nani, aqra'unna, aqra'anna, naqra'anna. Yaqra'an, yaqra'un, taqra'an, taqra'an, taqra'un, taqra'in, aqra'an, naqra'an. Anda mahi yafhamu. Betul. Betul. Betul. Bagus sekali. Yang khafifahnya? Betul. Betul. Nah, kita baca bersama-sama. Ini waktunya sudah masuk isya ya. Ya, untuk yang yafhamu ya. Yafhamanna, yafhamani, yafhamunna. Yafhamanna, yafhamani, yafhamunna. Ya. Tafhamanna, tafhamani, tafhamna, yafhamnani. Yafhamanna, tafhamani, tafhamanna, tafhamani, tafhamunna. Tafhamanna, tafhamani, tafhamunna. Tafhaminna, tafhamani, tafhamnani. Afhamanna, nafhamanna. Afhamanna, nafhamanna. Ya. Kemudian yafhaman, yafhamun. Yafhaman, tafhaman. Tafhaman, tafhamun. Tafhaman, tafhamin. Tafhamin. Afhaman, nafhaman. Afhaman, nafhaman. Ya. Mungkin terasa agak asing ya, tapi itulah yang namanya bahasa Arab. Ya, walaupun mungkin jarang ketemu tapi tetap akan sering ada apa namanya? Ditemukan dalam Al-Qur'an atau hadis dan yang lain-lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.